Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita lanjutkan. Kita telah sampai pada peristiwa yang terjadi antara Daulah As-Saudiyah dengan Al-Ahsa. Dengan Al-Ahsa. Yang pada masa-masa sebelumnya Al-Ahsa yang memiliki salah satu imarah yang cukup kuat di wilayah Jazirah Al-Arabiyah, sekian waktu lamanya Al-Ahsa sebagai pihak yang terus menyerang karena kekuatan ada pada dia, pada Al-Ahsa. Namun dengan keberhasilan Daulah As-Saudiyah di dalam menebarkan dakwah, menegakkan al-jihad fi sabilillah, membela at-tauhid wa as-sunnah, dan dalam upaya menyatukan Najd, mengalami keberhasilan demi keberhasilan, maka di awal-awal atau di akhir abad, di akhir-akhir abad ke-12 Hijriah, peta kekuatan di Najd atau di Jaziratul Arabiyah berubah. Kekuatan ada pada As-Saudiyah, sehingga berbalik As-Saudiyah sebagai penyerang dan Al-Ahsa sebagai pihak yang bertahan. Upaya serius dilakukan oleh As-Saudiyah terhadap Al-Ahsa itu dimulai pada tahun 1900 atau 1198 Hijriah. Dan ini ada beberapa sebab yang kita uraikan tadi malam. Sebabnya adalah upaya yang besar dari pimpinan, para pimpinan Daulah As-Saudiyah untuk menebarkan dakwah tauhid was sunnah termasuk ke daerah Al-Ahsa. Naam. Terkhusus di wilayah Ahsa bermunculan mazahib yang bertabrakan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dakwah tauhid. Maka serius atau sangat penting untuk dilakukan upaya ini, yaitu bagaimana dakwah ini bisa tersebar pula di Al-Ahsa. Di samping memang permusuhan Al-Ahsa kepada Ad-Dir'iyah secara khusus, dan ini sejak lama terjadi pertentangan antar mereka. Di samping letak Al-Ahsa memiliki posisi yang sangat strategis secara perekonomian, ya, baik dalam sisi az-zira'iyah, pertanian, maupun dari sisi strategis dia yang berfungsi sebagai pelabuhan dagang, mawani tijariyah. Maka ini akan sangat menguntungkan bagi perkembangan As-Saudiyah dari sisi dia sebagai daulah. Nah, maka pada tahun, sejak tahun 1198 itu terjadi sekian kontak senjata. Yang pertama yang dipimpin oleh pasukan dipimpin oleh Su'ud bin Abdul Aziz dan berhasil merebut atau mendapatkan keuntungan minal mawashi wal amti'ah, hewan ternak dan berbagai jenis harta perhiasan pada tahun 1190, 1198 8. Kemudian pada 1200 Duhais atau Duwaihis bin Urair, Duwaihis bin Urair salah satu bangsawan di Ahsa, ya, putra dari Urair, menyerang saudaranya Sa'dun yang sedang berkuasa saat itu. Ya, sedang berkuasa saat itu. Terjadi perang saudara antar mereka. Wandama ilaihi kismun min bani Khalid. Dan dia didukung oleh kekuatan ya dari kalangan bani Khalid sendiri. Duwaihis bin Urair. Dan didukung pula oleh Rais Qabila Al-Muntafiq Suwaini bin Abdullah. Suwaini bin Abdullah. Sehingga Duwaihis dikukung oleh kekuatan dari kabilah Bani Khalid sendiri dan didukung oleh kabilah Al-Muntafiq. Maka diseranglah Sa'dun oleh koalisi ini tadi. Koalisi sebagian Bani Khalid dengan kabilah Al-Muntafiq. Fahazamuhu, berhasil mengalahkan Sa'dun. Sa'dun yang sedang berkuasa. Maka terpaksa dia harus lari menyelamatkan dirinya. Walam yajid amamahu malja yattaji ilaihi illa dir'iyah. Ya, maka enggak ada jalan dia tempat untuk berlindung kecuali mana? Ke dir'iyah. Maka Abdul Aziz Al-Imam waktu itu pimpinan tertinggi dir'iyah ragu apakah ini diterima dan dilindungi. Ya, masing-masing ada positif ada negatif. Kalau dia dilindungi maka akan khawatir ilaqah antara daulah Saudiyah dengan kabilah Al-Muntafiq akan jelek. Nah, namun akhirnya dengan musyawarah bersama Syekh dan Al-Imam Abdul Aziz sangat menghormati Syekh karena beliau gurunya, di samping beliau seorang imam fis sunnah, maka musyawarah dengan Syekh akhirnya diterima Sa'dun. Diterima dan dilindungi di ad-dir'iyah. Hadza min hikmati Syekh. Ya, di antara bentuk hikmah Syekh bagaimana beliau bersikap rahmah walaupun terhadap khusum lawannya. Ya, lawan daripada ad-dir'iyah. Ini peristiwa pertama. Berakhir dengan apa? Dilindunginya Sa'dun bin Urair. Wa illa Sa'dun sudah berapa kali menyerang ad-dir'iyah. Bahkan ayahnya juga Urair bin Dujain. Nah. Namun tidak ada dendam dalam hal ini. Iya, tidak ada dendam pada diri Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga pada diri Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Kemudian peristiwa kedua pada tahun 1202. As-Saudiyah, sampailah kekuatan besar Saudiyah ke Al-Ahsa dipimpin oleh Sulaiman bin Ufaisan. Dikirim pasukan besar ini dua kali. Pertama menyerang Karya Al-Jisya dan kedua menyerang pelabuhan Al-Uqair. Kemudian pada tahun berikutnya dipimpin oleh Su'ud. Ini berarti 1203. Ya, dipimpin oleh Su'ud. Menyerang daerah yang bernama Al-Mubarraz. Dan dilanjutkan ke daerah Al-Fudul. Ini tahun 1202 dan 1203. Kemudian peristiwa berikutnya pada tahun 1204 kembali Su'ud bin Abdul Aziz memimpin pasukan yang sangat besar. Untuk memerangi Bani Khalid, langsung menyerang Al-Ahzab. Dan saat itu kekuatan Su'ud didukung oleh Zaid bin Urayir, saudara daripada siapa? Sa'dun. Saudara dari Sa'dun, Zaid bin Urayir bergabung bersama pasukan Su'ud. Dan ketika dua kekuatan tadi berhadapan, ma'al quwat al-Khalidiyah hazamaha, kekuatan Dir'iyah, pasukan Dir'iyah berhasil menghancurkan al-quwat al-Khalidiyah, kekuatan Bani, kekuatan Ahsa, berhasil dikalahkan pada tahun berapa? 1204. Wa ayyana Zaidan qaidan li tilkal qabilah. Ya, maka Zaid diangkat oleh Dir'iyah untuk menjadi pimpinan di situ. Ba'dan farra akhuhu Duwayhis. Ya, setelah Duwayhis lari. Siapa Duwayhis? Yang tadi menyerang siapa? Sa'dun. Masih saudara dengan Zaid. Zaid, Duwayhis, Sa'dun masih keturunan siapa? Urayir. Maka Dir'iyah mengangkat Zaid sebagai pimpinan waktu itu, setelah Duwayhis dan juga khalnya Abdul Muhsin bin Sirdaj bin Sirdah lari ke arah atau ke wilayah kabilah Al-Muntafiq. Ini kemenangan pertama pada tahun 1204, di mana Al-Quwat As-Saudiyah berhasil menghancurkan Al-Quwat Al-Khalidiyah. Walaupun belum total, tahun 1204 ini belum tunduk secara total. Masih terjadi beberapa pertempuran yang lainnya. Di antaranya pada tahun 1206 Su'ud menyerang daerah yang bernama Al-Qatif. Al-Qatif, Al-Qatif ini saat ini banyak dihuni oleh Syiah. Termasuk kemarin yang di eksekusi Nimr an-Nimr, ini daerah yang, dari daerah yang bernama Al-Qatif. Nah, itu ditundukkan pada tahun 1206 Hijriah. Ini peristiwa ketiga. 1204 sampai 1206. Kemudian peristiwa keempat. Ya, perjalanan Zaid bin Urayir ini enggak lama. Ya. Setelah dia ditunjuk atau menjadi pimpinan di Al-Ahsa atas penunjukan dari Ad-Dir'iyah, dia meminta pamannya yang kabur tadi, Abdul Muhsin bin Sirdah, untuk kembali. Dia minta pamannya untuk kembali. Dan dijanjikan oleh dia, oleh Zaid, bahwa dia siap yatanazal lahu, siap tanazul untuk menyerahkan kepimpinan Bani Qabila Bani Khalid kepada Abdul Muhsin bin Sirdah. Ini siapa? Perbuatannya siapa? Zaid bin Urayir. Setelah dia dipercaya oleh Dir'iyah untuk memimpin Al-Ahsa, ternyata dia diam-diam meminta pamannya untuk kembali dan siap menyerahkan kekuasaan kepada sang paman. Namun apa yang dilakukan? Wahina raja Abdul Muhsin minal muntafiq ghadira bihi Zaid wa qatalahu. Ternyata dikhianati sang paman oleh Zaid. Dia kembali, setelah dia sampai ke Al-Ahsa, dikhianati dan dibunuh. Akibatnya kabilah Khalidiyah murka kepada Zaid, karena walau bagaimana Abdul Muhsin paman. Maka fatharat diddahu, dikumpulkanlah kekuatan untuk melawan Zaid. Bizi'amati Barraq bin Abdul Muhsin, dengan dipimpin oleh anaknya Abdul Muhsin, yaitu Barraq bin Abdul Muhsin, sepupu daripada Zaid. Karena Zaid anak Abdul Muhsin adalah khal. Khalnya siapa? Zaid. Waqad habba Su'ud bin Abdul Aziz li muharabati Bani Khalid, dan ketika saat itu pula memang Su'ud terus siap menyiapkan diri untuk memerangi Bani Khalid. Waltaqa bi Barraq wa man ma'ahu fahazamuhum hazimatan 'azimah. Akhirnya pasukan Abdul Su'ud bertemu dengan pasukannya Barraq yang akan menyerang siapa? Zaid. Fa hazamahum hazimatan 'azimah, dihancurkan dan kalah total pasukannya Barraq bin Abdul Muhsin. Wa haraba Barraq ila al-Muntafiq. Akhirnya Barraq kembali lari ke kabilah Al-Muntafiq. Nah, dari berbagai peristiwa ini tadi, di antara natijahnya, min nataij al-ma'arakah as-sabiqah, an adraka al-ahsa ma tantawi alaihi mu'aradatu Su'ud min akhtar. Benar-benar ahlul ahsa menyadari bahaya kekuatannya siapa? Su'ud bin Abdul Aziz. Benar-benar ahsa terbuka bahwa kekuatan ini mengancam mereka. Akhirnya wahina iqtaraba min buldanihim talabu minhul aman. Karena tadi sudah menyerang siapa? Barraq. Dan tahu Su'ud perbuatannya Zaid. Zaid telah mengkhianati pamannya. Maka dipukullah Barraq dan segera sekarang mendekat ke Ahlul Ahsa. Maka Ahlul Ahsa mengetahui hal ini, talabu minhul aman, meminta keamanan kepada Su'ud. Wa a'lanu wala'ahum lahu, dan menyatakan tunduk kepada Su'ud. Akhirnya dipercaya Su'ud. Ya, percaya Su'ud dengan pernyataan dari pihak Al-Ahsa, Ahlul Ahsa. Ghair annahum saru ba'da mughadaratihi al-mantiqah. Ternyata sekali lagi mereka berkhianat. Setelah ditinggal oleh Su'ud, mereka kembali melakukan pemberontakan. Wa qatalu Muhammadan an al-Hamli al-amir alladhi ayyanahu alaihim. Dan mereka membunuh Amir Muhammad Al-Hamli yang ditunjuk oleh Su'ud untuk memimpin Al-Ahsa. Ya. Kama qatalu mudir Baitul Mal wal Mursyidin alladhina tarakahum hunaka liwa'dis sukkan wa ta'limihim usuluddin. Bukan hanya Al-Amir Muhammad Al-Hamli saja yang mereka bunuh, mudir, direktur Baitul Mal, kas negara, ya, keuangan juga dibunuh. Bahkan al-mursyidun, yakni para muallimun yang sengaja ditinggal oleh, ditaruh di situ oleh Su'ud untuk mengajari ahlul ahsa usuluddin, aqidatut tauhid, ini pun mereka bunuh. Para al-muallimun. Maka tampillah Zaid bin Urair wa tawalla qiyadatuhum diddal hukum as-Saudi. Tampillah Zaid setelah itu, setelah berhasil membunuh siapa? Muhammad Al-Hamli. Tampillah dia memimpin dengan kepemimpinan yang melawan al-hukum as-Saudi. Naam. Ketika hal ini diketahui oleh Su'ud bin Abdul Aziz, maka kembali Abdul Aziz mengerahkan pasukan besar ke Al-Ahsa. Dan saat itulah Barraq bin Abdul Muhsin juga kembali dari kabilah Al-Muntafiq dan bergabung dengan pasukan Su'ud. Bergabung dengan pasukan Su'ud. Ya. Di antara faktor yang menyebabkan dia harus bergabung dengan pasukan Su'ud adalah karena Zaid bin Urair, ya, yang telah menjadi lawan daripada siapa? Ad-Dir'iyah. Sementara Barrak telah tahu kekuatan Dir'iyah, ya, tahu kekuatan Dir'iyah, dan dia telah kalah oleh Ad-Dir'iyah. Maka hina istadda wad'atu Su'ud wa quwwatuhu aw wa quwwatihi 'ala al-ahli al-ahsa, ketika terus serangan daripada Su'ud ini semakin kuat kepada al-ahsa, maka mereka menyarankan kepada al-Barraq, meminta, memohon kepada al-Barraq, kepada Barraq, an yatluba minhul insihab minal mantiqah, memohon agar pasukan ditarik, ya, meminta supaya apa, supaya Barraq memohon kepada Su'ud agar pasukan segera ditarik. Ala ayat khulu fi ta'ati daula as-Su'udiyah ba'da insihabihi, dengan mereka berjanji mau tunduk kepada daula as-Su'udiyah, ya, dan berhasil Barraq berhasil membuat pihak Su'ud percaya kepada janji Ahlul Ahsa untuk mau tunduk. Setelah itu Barraq datang kepada Imam Abdul Aziz, langsung datang kepada Imam Abdul Aziz untuk memohon al-aman untuk Ahlul Ahsa, untuk Ahlul Ahsa. Wa wafaqal imam ala dhalik, dan Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud, ayahanda daripada Su'ud, ya, ayahanda daripada Su'ud, menyetujui hal itu. Maka pulanglah Barraq ini tadi, pulanglah Barraq ini tadi dan menyiapkan Ahlul Ahsa untuk benar-benar tunduk kepada Ad-Dir'iyah sebagaimana janjinya kepada Al-Imam Abdul Aziz. Namun mereka terbagi dua, ila mu'ayyid wa ila mu'arid, ada yang memang siap mendukung As-Su'udiyah, ada yang tetap menentang As-Su'udiyah. Maka wastanjada Barraq bi ahli Su'ud, akhirnya mengetahui hal ini karena ternyata mereka ada sebagian yang tidak mau tunduk, Barraq meminta bantuan kepada ahli Su'ud. Fa arsalu ilaihi Najdah bi qiyadati Ibrahim bin Ufaisan, dikirimlah pasukan di bawah kepemimpinan Ibrahim bin Ufaisan. Wa tamakkana min ijbar Zaid, dan berhasil, ya, mengalahkan Zaid bin Urair dan memaksa dia untuk meninggalkan al-mantiqah, meninggalkan al-ahsa, diusir dari al-ahsa. Maka ketika itu berhasil Ad-Dir'iyah merebut al-ahsa, ya, dan menjadikan al-ahsa sebagai bagian dari wilayah Ad-Daulah As-Su'udiyah. Dan ini terjadi pada tahun 1208 Hijriah. Dan Barraq bin Abdul Muhsin diangkat sebagai pimpinan atau gubernur di Al-Ahsa. Sehingga Al-Ahsa pada tahun 1204 sudah kalah, namun belum total. Dan pada tahun 4 tahun kemudian benar-benar kalah, walaupun masih tersisa sedikit. Ada di antara bangsawan, ya, yang masih belum puas dengan kekalahan tersebut. Akhirnya mereka menyusun kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap Daulah As-Su'udiyah pada tahun 1210. Dan sayangnya ini upaya sebagian para bangsawan Bani Khalid untuk melakukan perlawanan ini ternyata diam-diam didukung oleh Barraq bin Abdul Muhsin. Ya, Didukung oleh siapa? Barak bin Abdul Muhsin sendiri secara diam-diam. Maka sebagian dari Bani Khalid yang setia kepada Dir'iyah meminta bantuan kepada Ahlu Su'ud di Dir'iyah. Faba'athu ilaihim Najdah ma'a Ibrahim bin Ufaisan. Sekali lagi dikirim pasukan di bawah pimpinan Ibrahim bin Ufaisan. Dan disusul kemudian oleh Su'ud sendiri, Su'ud bin Abdul Aziz, dengan membawa pasukan lebih besar lagi. Dan akhirnya mereka memberikan keputusan wattakhadha didda tsa'irin ijra'at sarimah. Keputusan yang keras dan tegas kepada para pemberontak. Dan ditunjuklah pimpinan yang baru, namun enggak disebutkan namanya siapa. Maka pada tahun itu kembali lagi total, berarti pada tahun 1210 Hijriah, total Al-Ahsa dikuasai oleh Ad-Dir'iyah. Nah, istilah Ahli Su'ud Al-Ahsa memiliki hasil atau nataij azimah, buah yang sangat besar. Yang pertama, membuka jalan untuk dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dakwah tauhid, untuk semakin tersebar luas, wabil khusus di wilayah timur. Ya, dengan terbukanya ini semakin tersebar luas atau membuka pintu luas demi terbukanya dakwah ini, terkhusus di wilayah timur, bahkan di luar wilayah jazirah. Kenapa? Karena Al-Ahsa bersentuhan langsung dengan laut. Bersentuhan langsung dengan laut, yang itu merupakan pintu keluar masuknya, ya, ke Jazirah Al-Arabiyah. Ini hasil yang pertama. Yang kedua, wilayah kekuasaan Daulah Saudiyah semakin luas. Semakin luas. Dan ini semakin membawa wibawa politik. Ya, wibawa politik dan wibawa militer Daulah As-Saudiyah. Buah yang ketiga, bahwa negara-negara teluk, ya, yang memiliki kepentingan terhadap Jazirah Al-Arabiyah, ini mulai perhatian kepada Daulah As-Saudiyah yang tampil sebagai kekuatan baru. Kenapa? Kok sebelumnya Daulah As-Saudiyah ada di dalam, di Najd, dan tidak ada pihak yang tergiur dengan Najd. Nah, bahkan Daulah Utsmaniyah sendiri tidak mau. Tidak ada upaya untuk menguasai Najd. Paling-paling yang dia kuasai Al-Ahsa dan Al-Hijaz. Maka sekarang Al-Ahsa sudah dibawa kekuasaan siapa? Daulah Saudiyah. Maka mau tidak mau Al-Khalij menaruh perhatian terhadap Daulah As-Saudiyah. Bahkan pihak barat yang sudah mulai menanamkan cakar-cakar kekuatannya ke wilayah timur, ke wilayah-wilayah kaum muslimin. Karena memang sedang mereka pada masa-masa itu ekspansi barat untuk melakukan penjajahan ke wilayah-wilayah kaum muslimin. Ya, di antara kekuatan besar saat itu adalah kekuatan Britania, Inggris, yang memiliki serikat dagang di Samudra Hindia, di wilayah India secara khusus, di samping Perancis. Maka mereka mau tidak mau memiliki perhatian terhadap siapa? Ad-Daulah As-Saudiyah. Buah yang keempat adalah Daulah Saudiyah memiliki kedaulatan wilayah yang diakui oleh Khalij, bahkan oleh Daulah Utsmaniyah. Artinya apa? Sudah diketahui, walaupun mungkin belum diakui secara fakta, namun sudah diketahui bahwa di sini ada daulah. Ya, perbatasannya bersentuhan dengan wilayah-wilayah besar. Wilayah besar di Khalij dan di Daulah Utsmaniyah. Buah yang kelima, bahwa Daulah As-Saudiyah memiliki akses ke laut. Ya. Sehingga memungkinkan dia untuk mengimpor atau mengekspor barang-barang kebutuhannya. Ini penting untuk perkembangan as-sudiyah pada tahap berikutnya. Nah, ini dengan demikian selesailah pertarungan dengan al-ahsa. Berikutnya adalah dengan al-hijaz. Al-hijaz mana? Makkah wal Madinah. Hijaz wabil khusus Makkah saat itu dipimpin oleh para syarif. Dipimpin oleh para syarif yang mereka ini di bawah kekuasaan dan pengaturan Daulah Al-Utsmaniyah di Turki. Dan para syarif tersebut, syarif Mekah, memiliki pengaruh juga ke wilayah Najd sebenarnya. Memiliki pengaruh ke wilayah-wilayah Najd. Namun seiring dengan kelemahan dan kelumpuhan Daulah Utsmaniyah, pengaruh ini melemah dan melemah. Ya, pengaruh ini semakin melemah. Dan para syarif itu sedikit banyak mulai mendengar dan mulai tahu akan geliat dakwah at-tauhid yang ada di Najd dengan kepemimpinan Daulah As-Saudiyah. Hanya saja para ahli sejarah berbeda di dalam menjelaskan bagaimana sampainya dakwah itu kepada para syarif tersebut. Nah, ini setidaknya ada dua versi yang dibawakan oleh muarrih ahli sejarah Mekah dengan satu lagi ahli sejarah Turki. Nah, tentang versi bagaimana sampainya dan bagaimana gambaran yang sampai pula kepada para syarif tersebut tentang dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, bagaimana gambaran atau sampainya itu dan kisah selengkapnya, maka insyaallah taala kita lanjutkan pada episode yang berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah.